الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد أصل اسم الإشارة فقال المصنف رحمه الله تعالى ما ودع لمشار إليه وهو ذا للمفرد المذكر وذي وذيه وتي وتيه وتاء للمفردة المؤنثة. Isim isyarah ialah yang diletakkan untuk yang diisyaratkan. Ya, nah isim isyarah itu ada za, berarti yang musyar ilaihnya itu untuk mufrad mudzakkar. Za Zaidun. Adapun ha itu bukan isim isyarah, dia huruf. Ha harfu tanbih. Hadza ha-nya itu harfu tanbih. Bukan isim isyarah. Ya fungsinya untuk memberikan tanbih. Hei, gitu. Za masjidun. Hei, ini masjid. Nah, tanbih. Ya. Sedangkan zi, zihi, ti, tihi, ta itu untuk mufrad muannas. Berarti zi ya, sayyaratun. Zihi sayyaratun, ti sayyaratun, tihi sayyaratun, ta sayyaratun. Nah, tinggal dikasih tanbih. Hadihi. Hadi. Nah. Hatihi. Alhamdulillah. Ya Habibullah. Ya. Wa dhani lil musanna al mudzakkar. Sedangkan dhani ya, untuk musanna mudzakkar fi halati rafa wa zain fi halati nasbi wal jar. Hadani ya masjidani ra'aitu hadaini marartu bi hadaini rajulain wa tani lil musanna al muannas fi halati rafa hadani sayyaratan. Nah, wa taini fi halati nasbi wal jar ra'aitu ya hatani hataini imra'ataini misalkan atau marartu bihataini. Nah, walil jam'i mudzakkaran kana aw muannasan ula'i. Nah, sedangkan untuk jamak baik mudzakkar atau muannas pakai ula'i ya lil mad biasa pakai ha, ha tanbih ha ula'i bil mad dengan kasih mad ula'i indal hijaziyin menurut ulama kalangan Hijaz wabil qasr inda tamimiyin. Berarti kalau menurut ulama Bani Tamim cukup pula gitu, tanpa ada mat. Nah, wadih? Ya? Baik. Baca sini, topik, syarahnya topik. Bismillah. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala قوله ما ودع لمشار إليه أي لمسمى مع الإشارة إليه تقول مشيرا إلى زيد مشيرا إلى زيد مثلا هذا فتدل لفظة فتدل لفظة ذا لفظة ذا على ذات زيد وعلى الإشارة لِتِلْكَ الذَّاتِ. طيب perhatikan kata mensyarah qawluhu mawudi'a lil musyar ilaih ay al limusamma ma'al isyarati ilaih ya yang diperuntukkan untuk yang diisyaratkan yang diberikan nama dengan isim isyarah tadi. Misalkan anda katakan musyiron ketika seraya anda mengisyaratkan ila zaidin masalan hada ya maka tadulu lafdatu za maka lafad za ini hanya harfu tanbih itu tadulu ala zati zaidin menunjukkan kepada zat person yang namanya zaid wa alal isyarati ya dan juga menunjukkan pada isyarat litilka zat kepada person tersebut yaitu si zaid. Terus Thumma limusyari ilaihi. Thumma almusyaru. Thumma almusyaru ilaihi imma wahidan. Ay, mana mansub? Imma wahidun aw ithnani aw jama'atun. Nah, musyar ilaihi itu apakah is wahid, mufrad? Ya, isnani atau jama'ah. Terus? Wa kullu wahidin minha imma mudhakkarun aw mu'annathun. Nah, wadih ya. Terus? Wa qawluhu dhalil mufradil mudhakkari ay aliman kana nahwu hadha zaidun aw ghairi alimin aw ghaira aw ghairu alimin nahwu hadha jabalun qala ta'ala hadha yaumul fasli. Nah, perhatikan ya. Nah, untuk za mufrad mudzakkar aliman, aliman itu maksudnya akil, dia berakal atau ghairu akil, ghairu alim ya. Kenapa pakai aliman? Nah, ya, misalkan nanti isi musyar ilaihnya adalah Allah. Ya, Allah itu sifatnya ya, dia ilmu, bukan akal. Maka Allah namanya alim, bukan akil. Makanya di sini beliau menggunakan diksi aliman, bukan akilan. Untuk menghindari musyar ilaihnya itu adalah Allah tabaraka taala. Paham enggak sini? Ya. Baik. Hada jabalun. Hada zaidun itu aliman, akilun. Hada jabalun, ghairu akil. Hada yaumul fasl. Terus. Wa qawluhu dhi wa dhihi wa ti wa tihi. Hadihi al-arba'atu bi kasrin. Fasukunu takulu hadihi hindun. Wa hadihi syajaratun. Qala ta'ala hadhihi jahannamu wa fil hadithi kaifa tikum. Ya, terus kaifatikum. Nah, ya di di ti ta tihi ini empat ini bikasri, bikasrin fasukun dengan kasroh dihi atau sukun zih gitu. Maka antum katakan hadihi hindun, hadihi syajaratun, hadihi jahannam. Ya, dalam hadis hadihi kaifatikum, tikum hatikum gitu. Lihat. Lihat di situ di hadis, foto lihat di footnote hadhihi qit'atun min hadisi tawilin. Min hadisin tawilin. Ini adalah potongan dari hadis yang panjang ana Aisyata fi qissatil ifki. Ya, tentang kisah berita dusta. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya. Terus wa qawluhu wa dhani ila al-akhiri mithaluhu fi halati raf'i qawluka hadhani ghulamani wa qawluhu ta'ala fadhanika burhanani. Baik. Ah, berikutnya dhani di fi halati apa al, mithaluhu fi halati raf' musanna hadhani ghulamani. Ya, fadhanika burhanani. Fadanika burhanani. Syahidnya mana? Fadani. Ya, fadani. Gak ada hak tanbihnya. Burhanan itu musyar ilainya. Ya. Taib. Adapun kaf itu nanti dia diberikan ya harful khitab. Zalika. Ya. Aslinya za aja. Dikasih lam. Zaka. Nah, tergantung mukhatabnya siapa. Kalau mukhatabnya antum, zalikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Kalau mukhatabnya anta, zalika khair. Nah. Mukhatabnya anti, zaliki, begitu. Ya. Baik, terus Wa mithaluhu fi halati nasbi qawluka akramtu hadainil mujtahidaini. Nah, lihat fi halati nasab akramtu hadaini mujtahidain, karena musyar ilainya ya musanna. Maka hadaini dia itu fi halati nasab. Apakah yang musanna ini ya mu'rab atau mabni? Ini khilaf. Ini khilaf. Makanya beliau di sini mengatakan fi halati nasab. Ini seakan-akan beliau menguatkan pendapat isim isyarah walau musanna sekalipun dia adalah mabni. Ya, terus wa qawluhu ta'ala inna hadaini la sahirani. Inna hadaini la sahiran. Baik. Hadaini itu isim inna. Nah, sahirani khabarnya. Baik. Wa misaluhu fi halatil jar qauluka marartu bihadaini al-gulamaini. Wa qauluhu watani. Ya, ini untuk muannas musanna. Ila akhir misaluhu fi halati rafi qauluka ja'at hatani al-mar'atan. Ya, berarti dia musanna, muannas musanna. Fa'il itu. Nah, apa i'rabnya musyar ilaihnya kalau begitu? Ja'at hatani ha tanbih. Tani fi halati nasbid fi halati raf'in fa'il dari ja'at. Apa mar'atan i'rabnya? Badal. Ya, badal apa? Badal kul min kul. Fi halati nasbi ishtaraitu hataini at-tufahatain. Ya, aku membeli dua tufahah ini. Dua apel ini. Wa fi halati jar nadhartu ila hataini wardataini. Ya. Wa qawluhu ta'ala in uridu inni uridu an unki haka ihda banatai hatain. Ini ucapan siapa ini? Nabi Musa kepada siapa? Loh, mertuanya Nabi, kok Nabi Yakub? Nabi Syuaib. Ya. Ya. Ini ucapan, bukan, ini ucapan Nabi Syuaib kepada Nabi Musa. Aku ingin menikahkan engkau ihda banatai dengan salah satu dari dua putriku ini. Ya. Ya. Wal asahhu anna zaini wa taini. Nah, ini lihat. Yang paling sahih bahwa zaini hataini, ya, yang dia musanna marafa atau nasab atau jar mabniyan, keduanya adalah mabni. Alal alif fi halati rafa, mabni alal ya fi halatai an-nasab wal jar. Kenapa? Liwujudi illatil bina'i fihima, karena ada ya illah, alasan bina pada keduanya. Kan mufrad, seperti mufradnya. Ya. Nah, mengenai apakah musanna dari isim isyarah ini mabni atau mu'rab, itu khilafnya panjang memang. Wal kalam ala hadha, makanya kata beliau, pembicaraan mengenai hal ini mabsutun fil mutawwalat. Itu mabsut. Dipaparkan secara panjang lebar di buku-buku mutawalat, buku-buku yang panjang, buku-buku yang berjilid-jilid. Baik, wa qawluhu bil qasr inda tamimiyin. Nah, ini mengenai apa? Jamak mudzakkar, ya, jamak mudzakkar atau muannas mengenai ula'i, pakai mat menurut ijaziyin, qasr menurut tamimiyin. Ya. Wa yuktabu hina idzin bil ya'i ay ala suratil ya. Berarti ditulisnya pakai ya, yaitu dalam bentuk ya nahu ula gitu. Ya. Ula. Kan kalau hijazin pakai mat ya. Ula'i gitu. Nah, kalau ini ula. Pakai ya. Ya gitu. Ya maksurah. Haula, pakai ha tanbih. Haula banatuka. Ini kalau jamak muannas. Ya. Haula ya. Aulad, auladuka. Wa hadhihi lughatu laisat khasatan bitamimin. Namun ya ula ini ya tanpa mat ya dengan qasr pakai ya tadi itu enggak cuma Bani Tamim aja. Bal syarakahum fiha ghairuhum. Bahkan selain mereka juga sama. Spesial Qais, Bani Rabi'ah, Bani Asad. Nah. Wa lughatul Hijaz hiyal fusha. Kalau fusha berarti afsah. Muannas dari afsah fusha. Nah, lughah Hijaz itu yang paling fasih. Wa biha ja'at tanzilu. Nah, dengan lughah Hijaz inilah Al-Qur'an turun. Qala ta'ala ha antum ula'i. Lihat pakai mat. Tuhibbunahum. Ya. Taib. Wa qala ta'ala an Lutin annahu qala ha'ula'i banati. Mereka itu putri-putriku. Wal aksaru isti'maluhu lil uqala. Nah, kebanyakan ula itu penggunaannya untuk uqala. Ya. Kalau tadi beliau mengatakan apa? Alim ya. Kal amsilati al mutaqaddimah. Seperti contoh-contoh yang lalu. Ya. Nah, kalau ula'i baru pakai uqala bukan alim. Ya. Kenapa demikian? Karena ha'ula'i tidak di itu musyar ilaihnya pasti bukan Allah. Tapi kalau hada ya bisa kepada Allah. Nah. Ya. Karena Allah la yusyar bi ulaik. Nah. Wa yakinu fi ghairihim. Ya, nah sedikit sekali bagi yang non uqala. Non akil haula'i untuk bukan berakal, jarang. Innas sam'a wal basara wal fuada itu ghairu akil semua. Pendengaran. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati. Kullu ulaika. Nah, semua mereka itu. Semuanya itu pendengaran, mata, hati. Ya, pakai ulaika. Kana anhu mas'ul akan ditanya. Wa qawlu Jaririn dan ucapan Jarir. Ya, dzummal manazila ba'da manzilatil liwa. Wal aisha ba'da ulaikal ayami. Ya. Fa asyara bi ulaika lil ayami wa hiya mimma la yaqilu wa dhumma fi'lu amrin min dhamma yadhummu. Nah. Taib, dhumma celaklah manazila semua tempat tinggal ba'da manzilatil liwa setelah tempat tinggalnya si liwa. Liwa itu apa? Kehidupan ini. Ya. Setelah tempat tinggalnya liwa. Wal aisha, celalah pula kehidupan. Ba'da ulaika al ayami. Musyar ilaihnya itu ayami. Celalah pula kehidupan setelah hari-hari itu atau hari-hari yang lalu. Nah, maka sini Jarir mengisyaratkan ulaika untuk ayam, padahal ayam itu ghairu akil. Dan dhumma filamr. Dhamma ya dhummu, filamr ya dhumma. Fahim dhum? Baik. Ya. Qala. Wa yajuz dukhulu aha at-tanbih. Boleh masuknya ha at-tanbih. Alal asma'il isyarah. Kepada isim-isim isyarah. Nahu hadha hadhihi hadani hadaini hatani hataini haulai. Wa idza kana al-musyar ilaihi ba'idan. Nah, kalau musyar ilaihnya itu jauh, lahiqat ismal isyarati kaffun harfiyatun. Ya. Nah, kalau musyar ilaihnya itu jauh, maka dia akan menyertai ya isim isyarah tersebut apa? Kaf akan menyertai isim isyarah tadi. Kaf yang mana? Kaf harfiyah. Ya, kafnya harfiyah, nanti harf khitab. Tatasarrafu. Ya. Tasarrufal kafil ismiyati bihasabil mukhatabi. Nanti kafnya tersebut dia apa namanya? Bisa kaki, kukum gitu. Kunna sesuai dengan kap ismiyah ya, ini tergantung ya selaras dengan mukhatab. Nahu zaka, zaki, zakuma, zakum, zakunna. Nanti boleh dikasih lam. Zalikum, zalika, gitu. Ya. Nah, sesuai dengan mukhatab. Kalau saya lagi bicara sama antum, saya katakan zalikum. Nah. Ya, zalikum. Ya. Wa qawlu yajuz dukhuluha at-tanbih ila akhir ay yajuzu anna ya afwan yajuzu an tadkhulaha utanbihi ala ala awailil asmail isyarati ya. Nah, itu bolehnya masuknya ha tanbih kepada awal-awal isim isyarah ya, untuk apa? Litanbihil mukhatabi, untuk memberikan tanbih, peringatan ya kepada mukhatab, orang yang diajak bicara, alal musyari ilaih ya, diberikan tanbih akan tentang musyar ilaih, tentang apa yang disyaratkan ini ya. Kenapa demikian? Izalatan li ghaflatihi, dalam rangka menghilangkan ghaflahnya, kelalaian si mukhatab tadi. Fatakul hada zaidun, hadihi hindun, ila akhir. Hadihi, maka ha itu laisat min jumlatil ismi lisyarah, dia bukan bagian dari isim isyarah. Bidalili sukutiha jawazan, dengan dalil apa? Boleh dia digugurkan, cuman za aja, pinah widha zaka. Wawujuban, bahkan haknya itu wajib dihilangkan kalau sudah ada lam ya. Zalika, gak boleh ha zalika, sama sayati sebagaimana akan datang nanti ya, di kaidah berikutnya tuh yang di matan berikutnya halaman 117. Wa inna ma hiya harfun. Nah, ha itu berarti apa? Dia cuma huruf. Ya, ji'a biha lil gharadi al mutaqaddimi. Yang dia ji'a. Bukan ji'i ya. Kalau ji'i temannya pitung. Nah, kalau antum tahu juga. Ji'a, dia didatangkan, ja'a ya ji'u ji'a. Dia didatangkan untuk tujuan yang lalu. Wa ajjadal musannifu al amsilata ya, dan musannif di sini ya, memberikan bilangan contoh-contoh ini liubayyina, karena beliau ingin menjelaskan annahu yastawi fi dzalikal mufradil mudzakkari wal muannasi wal musanna wal jama', bahwa sama pada ya fida dikal mufrad pada mufrad, musanna mufrad muzakkar, muannas musanna dan jamak. Wa qauluhu idza kana al musyar ilaihi ba'idan, ya kalau musyar ilainya jauh, ba'id kan, kalau dekat dengan apa? Hada. Kalau jauh dengan zaka. Zaka. Nah, itu nanti ya isim isyarah akan diiringi oleh kaf. Kafnya itu harfu tanbih, yang kafnya itu harokatnya sesuai dengan mukhatab. Ya. I'lam annal musyara ilaihi binisbati lil qurbi wal bu'di ala salasati maratibah. Ya. I'lam, ketahuilah bahwasanya musyar ilaih, kalau dia dari aspek jauh atau dekatnya, itu ada tiga tingkatan. Al-ula qurba. Ini qurba. Kurba ini maksudnya akrab. Ya, dia muannas dari akrab. Yang paling dekat. Wa hiya lati takunu mujarradatan minal kaf wal lam. Ini yang dia nanti ya tidak ada kaf dan lamnya. Maka zanya zani ulai. Ya, bil mat wal qasar. Kalau mat ulai, kalau qasar ula, gitu kan. Wasaniya wusta, pertengahan. Wahiyya lati talhaquha al-kafu wahdaha. Ini yang bisa diiringi oleh kaf saja tanpa lam. Li'anna ziyadatal harfi, karena tambahan huruf, tushiru bi ziyadatil masafati, berarti mengindikasikan, mengesankan adanya juga tambahan jarak. zaka, zanika, ulaika. Ya, wa ulaika. Ini kalau pertengahan jauhnya. Nah, salisah bu'da. Ini muannas dari abad. Yang paling jauh. Wa hiya lati talhaquha al-kafu wal lam. Baru ini diiringi oleh kaf dan lam. Jadi zalika wa ulaika gitu. Ya. Nah, kalau ulaika enggak ada hak lagi. Bil qasr. Wa ulalika, ulalika bil qasr ya. Ya, ulalika. Wa hadha madhhabul jumhuri. Di madhab jumhur. Wa dhahaba Ibn Malik wa man tabi'ahu. Dan Ibn Malik berpendapat juga orang-orang yang mengikuti beliau ila annaha martabatani faqat. Ya, bahwasanya pembagian jauh dekat untuk isim isyarah ini cuma dua tingkatan aja. Qurba wa hiyal ula, yang pertama qurba yang paling dekat, wa bu'da wa hiyas saniyah. Bu'da ya, ini yang kedua aja. Wa salisah wa hiyas saniyah wa salisah. Jadi enggak ada wusta menurut Ibn Malik. Wa hadha huwa sahihu, ini yang sahih. Li anna lam, karena huruf lam kalau kita tambahkan zalika tamtani'u fil musanna mutlaqan. Itu tercegah dia, enggak bisa pada musanna secara mutlak. Wa fil jam'i fi lughati man maddahu. Dan juga lam tercegah pada jamak, pada lugah orang yang mematkannya. Ulaik, ulai gitu. Wa hum al-hijaziyun. Itu mereka para ulama nahwu dari kalangan Hijaz. Wa fi lughati ba'di man qassarahu. Dan juga pada lugah sebagian orang yang mengqasarkannya. Man qassarahu wa hum at-tamimiyun. Itu kalangan ulama tamimiyun, Bani Tamim, kama sayati. Wa qawluhu tatasarrafu tasarrufal kafi al-ismiyah. Nanti kafnya itu yang masuk ke isim isyarah ba'id, zalikum, zalika. Dia nanti berharokat sesuai dengan mukhatabnya itu. Ay min haisul ifradi wa tasniyati wal jam'i wal tazkiri wa ta'nis. Nah, itu dari aspek mufradnya, tasniyahnya, jamaknya, mudzakarnya, ta'nisnya. Fa idza aradta an tusyira ila mufradin mudzakkarin wa tukhatibu mufradatan muannasatan qulta zaki zaidun bikasr al-kaf. Apabila Anda hendak mengisyaratkan kepada mufrad mudzakkar si Zaid, hada Zaidun gitu kan? Ya. Wa tukhatibu mufradatan muannasatan, dan Anda sedang mengkhitab, mengajak bicara seorang mufradah muannasah, maka Anda berkatakan zaki Zaidun bikasril kaf. Ya. Taibar kalau fik. Antum misalkan nanti mau nikah, ya, ngasih mahar buat calon istri. Ya. Ngasih emas misalkan. Ya, antum katakan zaki zahabun. Ah. Ya, zaki, ya, zaki al-mahr. Ah. Ini dia maharnya. Ya, seperangkat alat ronda. Kalau akhwatnya mondok, ya, kalau dia bilang zaki, wah, nih calon suamiku ngerti ternyata, ya, taibar kalau pik. Ya, ya, atau misalkan muslim, nih wanita yang hantar khitbah ya, ya, zika. Ya kan hadihiyah zika al-makhtubah. Zika al-makhtubah. Ini dia nih, cewek yang antum khidbah ya. Ismuha man? Masmuha? At-Tagana Al-Gaboniyah. Gabon. At-Tagana. Eh, menjahit ya. Apa namanya? Abu Meyang. Kuasas. Aku kuatnya namanya Abu Meyang. Ada itu kan orang Gabon. Gabon bagaimana itu? Gabonnya Abu Meyang. Ya. Namanya lucu ya. Ah, dia benar bibit ketawa, nggak tahuan tuh. Ada pemain apa itu? Borussia Dortmund. Hah? Barcelona. Ya itulah. Namanya Abu Meyang. Mantap, mana tahu. Gak penting. Mana lagi tadi? Wa idza aradta al-aqsa qulta tika hindun di Fatihah. Ya, wadih ya. Kalau anda menginginkan kebalikannya, musyar ilainya antum ingin disyaratkan kepada mufradah muannasah dan antum mengkhitab ya mudzakkar. Mufrad mudzakkar berarti tika hindun. Wa idza aradta an tusyira ila mufradin mudzakkarin wa tukhatibu musanna qulta zakuma zaidun. Ini wadih ya. Wa idza aradta al-aqsa faqulta zanika az-zaidani bi fathil kaf. Wa idza aradta an tusyira ila mufradin mudzakkarin wa tukhatibu jam'a mudzakkarin qulta zakum zaidun. Wa idza aradta al-aqsa qulta ulaika qaumuka bi fathih ha. Wa idza aradta an tusyira ila mufradin mudzakkarin wa tukhatibu jam'a muannasin qulta zakunna zaidun. Ah. Sama semantok bicara kepada seluruh istri-istrinya. Ya. Ah ini dia nih. Ya, apa namanya? Lagi apa musyar ilainya misalkan. Ah ini dia nih. Jangan ini apa? Tambahan lagi, tambahan. Tiga istrinya mau bilang, ini dia nih. Al-Maktubah, yang calon keempat. Berarti apa? Zikunna Al-Maktubah. Buat yang keempat. Itu, ngayal aja dulu. Ya, realisasi mah, takdir. Dan usaha. Wa idha aradta al-aqsa qulta ula'ikal hindatu bifatiha ala hada faqis. Nah, berdasarkan ini, ya, analogikanlah. Wadih. Jelas ya? Nah, gampang kan? Gampang. Udah mau Jumatan ya? Kenapa? Dulu Sulugo belum nyampe ini kaidahnya. Boko belum baku. Itu perhatikan hada ya. Hada Zaidun. Antum lagi menghitab siapa? Jangan ke akhwat. Ya namanya durus ulugho, Bu, ya, pelajaran dasar. Ya, ya kan untuk mengatakan seperti itu kan boleh-boleh juga. Ya. Boleh, tapi itu dasar. Dasar. Kalau di Al-Qur'an justru kayak gitu kan? Lihat. Dzalikum dzalika. Kalau antum patek cuman berpatokan diri suluh, ntar ketemu yang kayak gitu-gitu bingung kaidahnya apa. Hah? Taib. Itu kan tadi lihat manto. Ya, kalau musyar ilainya ba'id itu mesti disertai dengan kaf. Kan kalau hada itu musyar ilainya apa? Dekat. Kalau musyar ilainya ba'id? Ya? Ada yang mau gunakan. Nanti di durus ulugho jilid 4 baru durus ulugho jilid 2 aja belagu. Iya, kalau musyar ilainya baik emang begitu. Kalau antum yang bicara hada kepada perempuan itu yang korib. Kalau yang baik gak bisa. Kalau baik kan makanya jalika gitu. Lah itu kan kalau ini kan dzaliki dalam. Ya, itu dzalika. Itu antum berarti mukhatabnya ke siapa? Ya, ke perempuan antum ngomong. Iya, ya, ukhti dzalika keliru, salah. Iya. Kan ala hasabil mukhatab. Kalau antum bilang ke istri antum, ya itu apa? Ada kitab. Di sana ada dukan. Zalika dukan. Kalau istri antum paham mutamimah, akhtota. Apa? Pahamin ini aja dulu deh. Antum murojaah ini biar itu syubhatnya hilang. Pahami ini, besok ana tanya. Itu lihat, pahamin ini. Kalau antum bilang ke istri antum zalika, ya keliru. Kalau istri kita enggak ngerti, wah, ya suamiku keren. Tapi kalau istri antum udah ngerti, dulu suluh dia tamat. Akan tahu akhto'ta ya zauji. Ente salah ente. Salah. Tapi kalau enggak ngerti lawan bicara kita, kita bilang zalika, padahal kita lagi ngomong sama nenek-nenek. Nenek-nenek ternyata penghafal Alfiah semua. Oh, kata neneknya, bocah tambeng. Udah tambeng eon lagi katanya. Zalikunna tahu, kata nenek-neneknya. Zalikunna. Hah? Gitu. Ya, paham? Ada lagi yang mau tanya? Jadi kata Manto, ini gak baku. Baku lah. Baku. Kok jangan digunakan? Oh, gimana? Al-Quran. Orang di Al-Quran kok. Zalikum, zalika, zaliki. Ya? Zalika khair. Gitu kan? Kalau zalikum? Zalikum khairulakum inkuntum. Hal yayualadzina amanu hal adulukum. Ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Zalikum, kenapa zalikum? Karena tadi ya yuladina amanu, wahai orang beriman, ini mau khotob jamaah. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Ya, Allah baru sebutkan apa namanya tujahidu fisabilillah gitu kan, tu'minuna billah wa tujahiduna fisabil. Zalikum bukan zalika. Masa andainya ada yang bilang zalika, lah awalnya tadi ngajak bicaranya antum zalika, itu baku. Dari sini kita bisa tahu kalau ada yang seperti mukhatabnya anti, kita bilang, terus dia bilang zalika, berarti khotob salahnya apa? Salah besar. Dan Al-Quran terjaga dari kesalahan kayak gitu kan. Kaedah ini justru diambil dari Al-Quran. Udah ngerti Manto? Jangan bilang jarang, antum aja yang belum nyampe sini. Zalikunna. Ya. Istri antum satu yang realita, satu lagi khayalan. Zalikuma. Antum bilang ke istri antum, zalikuma. Istri antum ngerti, kok zalikuma yang mana? Satu lagi ini fil kharij. Fil kharij dzihn. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.